dengan seorang penyanyi dari negeri jiran sana bernama Emisut. Sampai saya memiliki CD-nya yang berjudul Bisa Bella. Saya kalau di Malaysia, saya jumpa fans-fans berat Indonesia, dia mereka bilang, Kak Ami, Kak Ami, lagu Isabella itu sudah tersemat di hati. Kakak, bukannya untuk perempuan. Ya, perempuan ada, laki pun ada juga. Ada juga. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama, boleh? Bisa gak? Bisa! Gimana? Ini satu kehormatan. Iya, kita duduk di sini aja. Di sini aja ya, temenin. Dan Nadias, Isabella. Oke, jauh. Bisa sama juga? Bisa sama juga? Bisa sama juga? Akhirnya! Yeah, I need you. habis ya. Wow. Ini sebuah kebanggaan banget ya, kita bisa berdiri di sini bersama dua legendaris yang saya idolakan sejak kecil. Saya mau salaman dulu, saya idolakan loh. Zaman saya SMP lagu Isabella adalah itu lagu wajib ya. Lagu wajib, lagu wajib. Semua tahu lagu itu ya. Kalau saya boleh tahu ya, itu dulu duet yang pertama kali dibawakan ketika tahun 90.